rada kurang solawat. Ing akhire uripe ora nikmat, gampang kecekur maksiat. Uripe dadi tersesat. Sing tak jaluk neng koncoku, ayo padha ngake no salawatmu, supaya tentrem hatimu. Kurang solawat.